Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanu rahimakumullah, kita masih berada pada bab yang ke-10 dari buku yang sedang kita pelajari bersama, yaitu bab tentang ahli waris dan keadaan mereka. Nah, kita akan masuk kepada ahli waris yang ketiga, yaitu al-um, ibu. Dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu, ya, pembahasan tentang ashabul furud, kemudian asobah dan juga al-hajib, kita simpulkan bahwasanya ibu itu memiliki dua keadaan di dalam warisan. Dua keadaan. Yang pertama yaitu mendapatkan sepertiga, mendapatkan as-sulus. Naam. Kapan ibu itu mendapatkan as-sulus, sepertiga? Ketika terkumpul padanya dua syarat. Syarat yang pertama, tidak ada fara'. Nah, taib. Kalau ada fara', ada walad, ya, sebagaimana dalam ayat, untuk bapak dari ibu mayit, dia mendapatkan seperenam. Ya. In kana lahu walad. Kalau ada fara', ada walad, berarti bukan sepertiga. Nah, kalau ada anak, dia mendapatkan seperenam. Sepertiga itu jika tidak ada fara'. Yang pertama, fara' yang dimaksud yaitu keturunan, apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu laki-laki atau cucu apa? Perempuan. Al-muhim fara' mayyit. Tidak ada fara' mayyit. Kemudian yang kedua, ikhwan, tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada jam'un minal ikhwah. Jam'un minal ikhwah ini dikatakan jamak ketika dua orang ada di situ. Ya. Kalau ada dua orang ikhwah, ya, namanya ikhwah bisa sekandung, bisa seayah, bisa apa? Seibu. Bisa campuran. Ya. Ya. Pokoknya kalau ada dua orang saudaranya mayit atau saudarinya mayit, itu mempengaruhi apa? Ibu. Tidak mendapatkan sepertiga, namun mendapatkan apa? Seperenam. Nah, taib, jadi syaratnya hanya dua ini. Tidak ada far' dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada jam'un minal ikhwah. Nah. Taib. Ibu mendapatkan sepertiga. Khusus dalam dua kasus. Nah. Yang disebut dengan masalah Umaryatain. Maka ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Ini sudah kita bahas. Khusus dalam dua kasus, yaitu kasus ketika mayit meninggalkan ayah, ibu, dan suami. Atau ayah, ibu, dan istri. Hanya dua kasus ini. Taib, ibu mendapatkan sepertiga. Namun bukan sepertiga dari harta, tidak. Namun sepertiga dari harta setelah diberikan kepada suami atau diberikan kepada apa? Istri. Antum bisa murojaah lagi pembahasan, ya, Umaryatain. Taib. Jadi kapan ibu mendapatkan sepertiga sisa? Ya, sama seperti dua syarat di atas, tidak ada far'un, dan yang kedua tidak ada jam'un minal ikhwah. Sama ikhwan. Hanya saja sepertiga sisa itu khusus dalam dua kasus. Umaryatain. Ala al-qawlir rajih, menurut pendapat yang rajih. Walaupun di sana ada ya pendapat yang lain. Nah, keadaan yang kedua, ya, keadaan yang kedua yaitu ibu mendapatkan seperenam. Kapan ibu mendapatkan seperenam? Jika di dalam kasus itu ada fara', ada keturunan mayit, atau ada jam'un minal ikhwah, atau ada jam'un minal ikhwah. Perhatikan kalimat atau di sini ikhwah. Salah satu itu ada sudah cukup. Ya. Ada jam'un minal ikhwah, ibu mendapatkan seperenam. Ada fara', ibu mendapatkan seperenam. Ya. Wabillahi taufiq. Insyaallah wadih ini ikhwan. Ya, jadi ibu itu hanya memiliki dua keadaan, yaitu dia mendapatkan sepertiga atau mendapatkan seperenam. Nah, wabillahi taufiq. Nadribu misalan, kita sebutkan misal. Nah, mungkin misal-misal sudah berlalu, namun kita sebutkan misal. Ada seorang mati meninggalkan, ya, al-um. Meninggalkan ibu, kemudian ukhtun syaqiqah, ya, kemudian al-am, ammun syaqiq, ya, meninggalkan tiga ini, ya, ukhtun syaqiqah, kemudian ammun syaqiq. Coba antum lihat ikhwan, al-um. Di dalam kasus ini kita lihat dua syarat terpenuhi untuk ibu mendapatkan berapa? Sepertiga. Ada keturunan tidak di situ ikhwan? Tidak ada. Tidak ada fara'. Apakah ada jam'un minal ikhwah? Jawabannya tidak ada. Ada cuma satu. Ada saudara mayit berapa? Satu, ukhtun syaqiqah, sehingga tidak mempengaruhi. Nah, ibu mendapatkan sepertiga, ukhtun syaqiqah dia mendapatkan setengah, adapun sisanya adalah untuk siapa? Al-am, paman apa? Kandung. Tetapi ketika kasusnya kita kembangkan, kasusnya sama, ditambahi satu ahli waris yang lain, yaitu ya, ukhtun li'um. Nah, seorang mati meninggalkan al-um, ibu, kemudian ukhtun syaqiqah, kemudian ukhtun apa? Li'um, saudari seibu, dan paman. Sama, paman sekandung. Maka di sini berubah bagian untuk ibu. Saudarinya mayit ada berapa di situ? Dua orang. Walaupun beda, yang satu saudari kandung, yang satu saudari apa? Si ibu. Sehingga ada jam'un minal ikhwah. Baik laki-laki atau perempuan, yang penting jam'un minal ikhwah. Ibu mendapatkan seperenam karena ada jam'un minal ikhwah. Ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah. Ya, ukhtun li'um mendapatkan seperenam. Dan sisanya untuk siapa? Al-am. Naam. Taib. Ini pembahasan tentang apa? Al-um. Insyaallah wadih, insyaallah jelas di sini, ikhwan. yang keempat dari ahli waris yaitu apa? Nenek. Dari pihak ibu, ya. Nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah digabungkan, ya. digabungkan walaupun secara kekuatan berbeda, digabungkan karena mereka akan berserikat di dalam apa? As-sudus. Berserikat di dalam sudus. Jaddad, ya, nenek-nenek kalau berkumpul ya, maka akan apa? Akan berserikat dalam sepernam. Taib. Diawali dengan al-ummul-um, nenek dari jalur ibu. Ini yang diutamakan. Nenek dari jalur apa? Ibu. Nenek dari pihak ibu adalah nenek dari afwan, nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah. Ya, ketika satu derajat, maka dia berserikat mendapatkan seperenam. Ya. Jadi kalau ada nenek yakni ada nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah yang sederajat. Ya, sederajat, maka mereka berserikat dalam berapa? Seperenam. Misalnya um dan um ab, ini satu derajat ya, Pak. Derajatnya sama. Ya. Um ab, ini juga satu apa? Derajat. Ditambah lagi ab, ini tiga orang nenek derajatnya sama. Ab. Ini tiga orang derajatnya apa? Sama. Berserikat tiga orang ini di dalam apa? Seper berapa? Seperenam. Sudus. Ya. Walaupun berserikatnya tiga orang nenek, ya, empat orang nenek, lima orang nenek, sulit kita dapatkan fil wujud. Ya, karena ya, jarang umur itu yakni panjang ya. Tapi kalau kumpul dua nenek masih mungkin. Ummul um dan ummul ab. Ya. Taib. Ini kalau derajatnya sama. Kalau derajatnya berbeda. Nah, sekarang ikhwan. Kalau derajatnya berbeda, apabila derajatnya berbeda ya. Maka nenek yang lebih tinggi derajatnya, yakni lebih dekat dengan mayit, itu menghalangi nenek yang rendah, yakni yang jauh dari mayit. Apabila arahnya sama. Jika arahnya sama, maka sepakat ikhwan, nenek yang dekat menghalangi nenek yang jauh. Um. Ini nenek dari pihak apa? Ibu. Ketemu um. Arahnya sama dari pihak apa? Ibu. Maka nenek yang dekat, yang derajatnya ini lebih tinggi, dekat dengan mayit, menghalangi apa? Nenek yang jauh. Um, menghalangi um. Faham ya? Baik. Nenek yang dekat menghalangi nenek yang jauh. Jika arahnya sama, wahada bil ittifaq. Nah. Adapun ya, jika arahnya berbeda, maka nenek dari pihak ayah yang dekat tidak menghalangi nenek dari pihak ibu yang jauh. Ya. Derajatnya beda, arahnya beda. Nah, tadi sudah kita bahas, ya. Nenek yang dekat menghalangi nenek yang apa? Jauh. Asal arahnya apa? Sama. Arah dari pihak ibu atau arah dari pihak ayah. Yang dekat menghalangi yang apa? Jauh. Tapi kalau beda arahnya, dan kebetulan yang jauh itu adalah arah ibu, yang dekat adalah arah apa? Ayah. Maka arah ibu itu ya tidak gugur. Walaupun dari sisi derajatnya dia lebih jauh, ya, jauh dari mayit, namun dia punya kekuatan karena dari arah apa? Ibu. Nah, seperti misalnya um. Ya, nenek kelima ikhwan ke atas. Um kan jauh. Kemudian ada nenek yang lain, Ab'ab. Ya. Ab'ab. Ini lebih dekat dari apa namanya? Mayit. Ya. Ab'ab. Kalau arahnya tadi sama, ya. Yang dekat dengan mayit menghalangi apa? Yang jauh. Tetapi kalau yang dekat itu adalah dari arah ayah, yang jauh adalah dari ayah apa? Arah ibu. Maka yang dari arah ibu ini tidak gugur. Tidak gugur alal qaul rajih. Jadi tetap berserikat di dalam seperenam. Tetap berserikat di dalam seperenam. Nah. Kalau yang dekat itu adalah dari arah ibu, yang jauh dari arah ayah, ini tidak ada khilaf lagi ya, Wan. Ya. Sudah dekat dengan mayit, arahnya ibu sekalian. Ya. Yang jauh arahnya apa? Ayah. Sudah ini terhalangi jelas. Menghalangi ab bil ittifaq. Tidak ada apa? Khilaf. Antum bisa lihat tabel di situ, Ikhwan. Ya, ada tabel. Ya. Dan dalam cetakan ini masih ada salah cetak. Ya. Yang poin 5 nenek dari ayah, tapi di dalam tabel tulisannya nenek dari ibu. Ya, diperbaiki saja itu namanya. Nah. Baik. Jadi nenek dari ibu dan nenek dari ayah, ya. Coba kita lihat nenek dari ibu, dia mendapatkan seperenam. Kapan mendapatkan seperenam nenek itu? Jika tidak ada ibu. Ya. Kalau ada ibu, ya ibu menghalangi nenek. Al-um menghalangi jaddad. Al-um menghalangi apa? Jaddad. Jadi syarat yang pertama, tidak ada ibu. Yang kedua, tidak ada nenek yang derajatnya lebih tinggi. Nenek yang arahnya adalah dari ibu. Ya, karena hanya nenek yang arahnya dari ibu saja yang bisa menghalangi nenek yang arahnya dari ibu juga. Tidak ada nenek dari ibu yang lebih tinggi derajatnya. Taib. Adapun kalau ada ibu, maka nenek dari ibu mahjubah, terhalangi. Atau ada nenek dari ibu yang lebih tinggi derajatnya. Nenek dari ibu yang lebih tinggi derajatnya. Menghalangi um. Ya. Karena lebih tinggi derajatnya daripada um. Adapun nenek dari ayah yang lebih tinggi derajatnya tidak menghalangi nenek dari ibu yang lebih rendah. Ab tidak menghalangi um. Ya. Ab ini nenek dari arah ayah. Ab tidak menghalangi um. Ya. Taib. Nenek dari ayah. Taib, nenek dari ayah keadaannya juga dua saja. Kalau tidak seperenam ya mahjubah. Kapan seperenam? Jika tidak ada ibu, jika tidak ada nenek dari ibu atau nenek dari ayah yang lebih tinggi derajatnya. Ya. Tidak ada nenek yang lebih tinggi derajatnya. Adapun jika ada ibu atau ada nenek dari ibu atau nenek dari ayah yang lebih tinggi derajatnya, maka ketika itu nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ayah apa? Terhalangi. Nenek dari ayah terhalangi kalau ada ibu atau ada nenek yang lebih tinggi derajatnya. Maksudnya lebih tinggi, ini lebih dekat kepada apa? Mayit. Nah. Ini khulasah ya, yang terkait dengan nenek. Jadi saya simpulkan lagi, Ikhwan, nenek itu apakah dia satu orang atau dua orang atau lebih, mereka jatahnya berserikat dalam berapa? Seperenam. Kapan nenek itu mendapatkan seperenam? Syaratnya tidak ada ibu, ini jelas. Kalau ada ibu, ya terhalangi, mahjubah. Taib. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada nenek yang lebih dekat dengan mayit. Tidak ada nenek yang lebih dekat dengan mayit atau lebih tinggi derajatnya. Ya. Kecuali ya. Satu keadaan tadi, jika yang jauh itu dari arah ibu, yang dekat dari arah apa namanya? ayah, maka ini tidak menghalangi. Ya, tetap bersama untuk mendapatkan apa? 1/6. Nah, kita sebutkan misal, ikhwan. Nadribu misalan. Bismillah. Misal ada kasus seorang mati meninggalkan um ab. Kemudian juga ada um. Taib. Kemudian ada zaujah, ya. Kemudian ada bintun. Nah, taib seperti ini dulu, ikhwan. Antum coba lihat, ikhwan. Ab. Kemudian um. Ini ab menghalangi um atau tidak, ikhwan? Tidak menghalangi, ya. Taib. Walaupun ab itu derajatnya lebih tinggi, yakni lebih dekat dengan mayit, namun dia dari arah siapa? Ayah. Nah, sehingga dia tidak menghalangi um dari arah apa? Ya, ibu yang lebih jauh. Keduanya tetap berserikat di dalam berapa? 1/6. Zaujah, dia mendapatkan berapa, ikhwan? 1/8. Karena mayit memiliki apa? Fara. Zaujah mendapatkan 1/8. Bintun, ya, 1/2. Karena dia seorang diri dan tidak ada apa? Ma'asib. Tidak ada ma'asib. Taib. Misal-misal bisa dibaca, ya, insyaallah di situ ada as'ilah, nah. Bisa dibaca telaah, nah. Nah, seperti contoh kasus berapa tuh, ada nenek di situ. Kasus ke-19 dan kasus ke-20 itu contoh. Nah, kasus 19 dan kasus 20 itu contoh nenek, ya. Taib. Dua kasus itu, ya, mewakili insyaallah taala. Kasus 19 kita baca coba. Kasus 19 di situ ada seorang mati meninggalkan um. Kemudian ab. Keduanya nenek. Ada ukhtun syaqiqah, ada ukhtun li'ab, dan ada ammun syaqiq. Ada ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, ukhtun li'ab, saudari seayah, dan am syaqiq, paman apa? Sekandung. Nah, mantu melihat di situ, ikhwan, ab walaupun dekat dengan mayit, derajatnya lebih tinggi, tetapi dia adalah nenek dari arah apa? Ayah. Nah, sehingga tidak menghalangi nenek dari arah ibu meskipun lebih jauh. Karena ada kekuatan tersendiri nenek dari arah ibu. Sehingga um tidak gugur dengan adanya ab. Keduanya tetap berserikat di dalam berapa? 1/6. Nah, berserikat dalam 1/6. Ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, dia mendapatkan 1/2 karena dia bersendiri dan tidak ada apa? Mu'asib, tidak ada far' mayyit, ya. Tidak ada asal zakar. Tidak ada ayah, tidak ada kakek. Ukhtun li'ab, dia mendapatkan 1/6. Takmilat ats-tsulutsain, ya. Dan sisanya untuk ammun syaqiq. Am syaqiq mendapatkan apa? Sisa. Taib. Adapun kasus yang ke-20, antum perhatikan di situ ada 3 nenek. Ada 3 orang nenek. um, ibunya ibu, ab, ibunya bapak, ab, ibunya bapak, enam, ibunya ayah. Naam. Ab, ini nenek jauh. Ada nenek yang dekat, yaitu dan juga ab. Ya. Ini menghalangi ab, sehingga ab mahjubah. Ya. Kemudian dan ab berserikat dalam seperenam. Ya. Taib. Kalau ujian mungkin soalnya bukan suruh mengerjakan soal, suruh membuat soal. Ya. Buat soal di mana nenek ada yang dapat dan nenek ada yang tidak dapat. Misal gitu. Ya, seperti ini. Nenek ada yang dapat dan ada yang tidak apa? Dapat. Ab berserikat dalam seperenam, ab mahjubah. Bintun setengah, al-ab ayah mendapatkan berapa? Seperenam sekaligus sebagai apa? Asobah. Nah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, ikhwan. Ya, kita tambah dua ahli waris, yaitu afan tiga ahli waris, al-um, ya, kemudian um-um dan um-ab. Baik. Kita ambil sedikit-sedikit karena ini adalah tartibul afkar, ya, mentartib apa yang sudah dipelajari sebelumnya, dan juga ada unsur murojaah, ya, antum murojaah yang sebelumnya juga. Nah, dan memungkinkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu, sehingga kita, ya, ambil sedikit-sedikit dari ahli waris. Nah, semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.